Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal beliau sebagai seorang rasul yang diantara tugasnya adalah membawa larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu sebagai seorang utusan membawa larangan-larangan dari Allah SWT. Beliau sampaikan larangan-larangan tersebut kepada kita semua supaya kita menjauhi. Beliau SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, maka hendaklah kalian jauhi. Hadis riwayat Muslim. Dan larangan Allah SWT ada dua macam, haram dan juga makruh, yaitu dibenci. Larangan yang haram, apabila dikerjakan, maka berdosa. Seperti berzina, membunuh tanpa hak, riba, berdusta, ghibah, membicarakan orang lain, sihir, perdukunan, minum, minuman keras, dan lain-lain. Adapun larangan yang makruh, maka apabila dikerjakan, perbuatan tersebut dibenci, akan tetapi tidak sampai kepada dosa. Seperti misalnya, memakan bawang merah dan bawang putih dalam keadaan masih mentah, makan minum dengan bersandar, tidur sebelum sholat isya, dan lain-lain. Kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, hendaklah meninggalkan larangan-larangan tersebut dan yakin bahwasanya Allah SWT tidaklah melarang sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya dan ada kebaikan bagi diri kita. Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ketiga ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.